Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di hari ini untuk melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian yang terakhir dari surat Al-Kahfi ini, yang semoga kita berharap ya setelah kita menggali ya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini, kita bisa mengamalkannya. Ya, kita bisa menarik ya semua petunjuk-petunjuk itu dalam kehidupan nyata kita. Ya, dalam kehidupan nyata kita sehingga Al-Qur'an itu bisa menjadi terlihat ya pengamalannya dalam diri kita. Ya, sehingga dikatakan seperti Quran yang berjalan. Ya. Dan juga semoga kita lebih tergiur ya dengan apa yang disediakan oleh Allah di akhirat. Ya, dan menganggap bahwa dunia ini sangat remeh ya, sangat sepele di hadapan Allah, sehingga kita tidak terlalu silau ya dengan pernak-pernik duniawi. Kalau misalnya sekarang orang-orang sibuk ya mengumpulkan THR ya, mengumpulkan baju baru, nah kita lebih tertarik akan janji Allah ya ketika orang pakai baju baru ya dengan berbagai merek-mereknya, kita lebih tertarik kepada firman Allah yang batuna siyana kudrum min sunnati wa sallam. Jadi kita lebih milih mana, baju baru lebaran ya, atau baju yang disediakan oleh Allah di akhirat, di mana mereka itu memakai apa? Siapa? Baju yang hijau ya, putra hijau ya. Baju yang indah, Allah sediakan baju baru di surga. Yang baju itu ya bahannya sutra. Sutra yang lembut, sundusin, dan sutra yang tebal. Wa istabrak. Bahkan tidak hanya bajunya tapi juga dengan perhiasan. Halau nafiha min asawir min dahab. Ya kan? Sepanjang anggota wudu yang dipakaikan perhiasan. Ya, jadi nggak usah rasa Allah menyediakan lebih hebat ya, lebih mantap ya, daripada yang ada di dunia. Nah di sini tersisa beberapa ayat ya, dari ayat 99 sampai 110. Yang sebenarnya juga kalau kita kaitkan dengan kisah yang terakhir Dzulqarnain, ya ini mengandung pelajaran-pelajaran yang diingat. Karena pada intinya ya permasalahan yang paling terpenting yang ditekankan oleh Al-Qur'an ya, adalah permasalahan akidah. Ya, permasalahan akidah agar kita lebih percaya kepada Allah, lebih percaya kepada kehidupan akhirat, bahwa orang beriman akan mendapatkan balasan yang terbaik, orang kafir akan mendapatkan siksaan. Intinya itu, kita punya keyakinan yang kuat. Ya. Itu Al-Qur'an selalu berbicara seperti itu, baik periode Mekah, di Mekah ataupun di Madinah, semuanya tidak lepas dari akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah akidah itu harus terus dipupuk, tidak bisa berhenti. Ya, karena manusia itu punya sifat lupa. Nah, maka ya diingatkan lagi, dia diingatkan lagi ya, supaya selalu kuat ikatannya dengan Allah. Hubungannya semakin erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci sukses dari kehidupan kita. Ya. Kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Ya, tapi kalau kita sudah erat hubungan kita dengan Allah, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Allah itu adalah segalanya. Karena semuanya milik Allah, bukan milik manusia. Nah, maka di sini bisa diberikan tema ya, dari beberapa ayat terakhir, yaitu dari ayat 99 sampai ayat 102. Ya, itu judulnya Mashhadul Qiyamah wa Tahdidul Kuffari bil Adabi. Ya, Mashhadul itu artinya pertunjukan hari kiamat. Atau potret ya, potret hari kiamat, pertunjukan hari kiamat, wa tahdidul kufar dan ancaman bagi orang kafir, bil adab dengan siksa. Jadi Al-Qur'an itu banyak yang disebut dengan masyahidul kiamat. Ya. Pertunjukan ataupun peragaan-peragaan ataupun potret-potret dari kejadian hari kiamat. Dan biasanya yang digambarkan oleh Quran itu sangat jelas sehingga bisa terbayang dalam pikiran kita bagaimana kejadian kiamat. Ya, ada banyak di dalam tempat-tempat di dalam Al-Quran. Adegan atau yang saya sebutnya adegan-adegan kiamat, gitu. Ya, atau adegan-adegan di surga, adegan-adegan di neraka, gitu. Kayak orang nonton film, itu kan ada adegan-adegannya. Ya, nah, ketika kita membaca Quran itu adegan-adegan itu bisa tergambar dengan jelas dalam pikiran kita. Jadi seakan-akan, ya, Al-Quran itu memberikan gambaran kita seakan-akan melihat secara langsung. Ya, itulah kehebatan Al-Qur'an. Makanya sebenarnya kalau orang mau mentadaburi Al-Qur'an, dia akan selalu ingat apa yang ada di dalam Qur'an itu pasti diingat. Ya, sehingga Qur'an itu sebenarnya mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal. Nah, itu yang pertama ya, dari ayat 99 sampai 102. Kemudian dari ayat 103 sampai 108. Khasaratul kafirin wala wazna lahum fil akhirah wa najahul mu'minin wa na'imuhum fil jannah. Khasaratul kafirin, kerugian orang-orang kafir. Wala wazna lahum, dan tidak ada timbangan atau tidak ada nilai, tidak ada nilai bagi mereka. Fil akhirah, di akhirat. Wana jahul mu'minin, dan keberhasilan orang-orang beriman, ya, suksesan orang-orang beriman. Wana imuhum, dan wata apa, bukan wana imu, watana umuhum, ya, dan apa, menikmatinya mereka menikmatinya mereka fil jannah di surga. Ya, jadi ketika dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, dalam Quran itu selalu dihubungkan dengan akhirat, dengan kehidupan akhirat. Ya, kisah Dzul Qarnain kan kisah di dunia, ada Ya'juj dan Ma'juj. Nah, selalu dihubungkan dengan kehidupan akhirat. Karena hidup di dunia ini jangan dijadikan sebagai satu bahan pikiran yang besar di dalam pikiran kita. Ya, justru yang harus mengisi porsi pikiran kita yang paling besar itu adalah akhirat. Makanya kalau diceritakan tentang masalah duniawi, bandingkan dengan akhirat. Akhirat itu lebih besar kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Jadi jangan merasa apa ya, ketika mendengar kisah yang sudah maju, yang begitu hebat gitu kan, yang begitu besar, yang begitu banyak, begitu bengis. Ya, jangan menjadi pikiran besar dalam pikiran kita. Ini duniawi kecil. Akhirat justru yang lebih besar. Ya, jadi kita jangan takut menghadapi kehidupan duniawi karena ini kecil. Ya, sekalipun yang kita hadapi itu ajal ma'jud. Ya, toh ketika kita misalnya memang ditakdirkan harus berhadapan langsung dengan ajal ma'jud, ya insyaallah kita menjadi orang yang saleh. Walaupun tidak ada yang bisa melawan ajal ma'jud. Seorang yang syahid yang terakhir muka bumi itu adalah yang dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj ketika mereka keluar. Nah, kemudian ayat 109, satu ayat ya, ayat 109 ya, itu judulnya La nihayata li ilmillahi wa la li kalimatihi. La nihayata, la nihayata itu tidak ada akhir atau tidak ada habis-habisnya. Li ilmillahi, ilmu Allah. Atau untuk ilmu Allah ya, atau enggak pakai untuk teman-teman. Tidak ada akhir ya, untuk ilmu Allah atau ilmu Allah. Wala li kalimatihi, dan tidak juga kalimat-kalimatnya atau firman-firman. Kemudian ayat yang terakhir 110 judulnya An-nubuwatu wal 'amalu shalih ma'al ikhlas. An-nubuwatu, kenabian, wal amal soleh, dan amal soleh mal ikhlas, disertai keikhlasan. Nah, judul-judul ini penting untuk memahami ya kandungan dari ayat tersebut. Ya, kenabian dan amal soleh disertai keikhlasan. Ya, nah mari kita mendalami ya sedikit demi sedikit dari tema-tema ini yang ada di dalam ayat. Yang pertama tentang pertunjukan ataupun gambaran dari hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju tiba din menufi kofisuri fajamanahum jama. Dan kami apa tarokna? Tinggalkan. Ya, kami membiarkan, kami meninggalkan. Ya, mereka di sini karena sebelumnya membahas Ya'juj dan Ma'juj. Ya, maka secara khusus mereka itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tapi juga bisa dimaknai secara umum yaitu seluruh manusia. Ya, ya mereka berbaur antara satu sama lain, bahkan menggunakan kata yamuju. Yamuju itu dari kata maja yamuju mauj. Mauj itu artinya ombak, ombak di lautan. Ya, kenapa menggunakan kata mereka itu berombak ya, seperti ombak di lautan? Karena saking banyaknya jumlah mereka. Ya, kalau di mana Yajuj dan Majuj saja, mereka adalah manusia yang jumlahnya sangat banyak. Ya, atau juga dimanai seluruh manusia lebih banyak lagi. Ya, karena ketika Rasulullah menjelaskan itu kan bahwa nanti di akhirat Nabi Adam itu disuruh untuk mengambil keturunannya ya dari 1000 itu ya ke neraka, hanya satu yang masuk ke dalam surga. Jadi satu banding 1000. Ya, sampai para sahabat merasa khawatir ya. Ternyata peluang masuk surga itu sangat berat, satu banding 1000. Sangat berat kan? Pasti kalau kamu misalnya mau masuk ke sebuah sekolah ataupun sebuah perguruan tinggi, ada testing. Nah, itu peluang masuknya itu ya dari 1000 itu cuma satu yang lulus misalnya. Ya, kamu sangat bersungguh-sungguh kan ingin menjadi orang yang satu itu. Ya, begitu juga ini surga bukan lagi ujian duniawi, tapi udah ujian menuju keabadian. Ya, sampai kemudian kasih tahu oleh Rasulullah bahwa ada golongan yang banyak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kalian itu kata Rasulullah hanya seperti tai lalat atau tompel yang ada di tubuh unta. Jadi kalau syama seperti itu syama. Jadi tai lalat ya, atau tompel yang ada di tubuh unta itu segitu. Kalian itu umat Islam itu hanya segitu aja. Sedangkan tubuh unta yang besar, yang lainnya itu adalah umat yang lain, orang kafir termasuk Ya'juj dan Ma'juj yang panjang besar. Berarti kan bandingannya sangat sangat jauh. Ya, jadi yang 999-nya itu ya orang-orang itu Ya'juj Ma'juj, orang kafir ya. Yang termasuk juga mungkin orang beriman yang kebanyakan dosa belum diampuni, dia harus terangkan dulu di sisi dulu di neraka. Ya, dan jangan dianggap sepele ya. Orang yang masuk neraka walaupun beberapa hari saja kan satu harinya juga sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi cukup lama sekali. Jadi kita berharap jangan mampir ke neraka dulu, jangan transit dulu langsung. Ya, itu nggak usah transit langsung. Surga. Ya. Gitu. Nah, jadi mereka saking banyaknya itu seperti ombak. Ya akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkan secara halas. Maka bagaimana kami kumpulkan mereka, ya. Jadi bagi Allah mudah untuk mengumpulkan seluruh manusia, ibaratnya sangkakala itu bagaikan kalau ada kerajaan, yang satu kerajaan itu kalau untuk memanggil orang pakai trompet, ngerumpul pasukan yang ngerumpul, ya seperti itu gambarannya. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, semua manusia akan hadir, akan berkumpul. Ini adalah sangkakala yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Ya, sedangkan sangkakala yang pertama itu pasti kurang semuanya. Ya, dan jaraknya 40 kan? 40 apa? Itu kan 40 hari, tapi nggak dijelaskan dengan jelas. 40 ya mungkin 40 tahun, 40 hari. Ya kan? Dan ketika sangkakala yang kedua itu, ya Allah menurunkan apa hujan. Ya, makanya kalau kita melihat hujan harusnya menjadi tanda ya, menjadi tanda pengingat bagi kita akan nanti terjadinya hari kebangkitan. Makanya di Quran ketika membahas tentang masalah hujan itu selalu di akhirnya diingatkan bahwa seperti itulah nanti kalian dibangkitkan. Kadzalika tukhrajun ya gitu. Kadzalika tukhruj. Begitu. Jadi turun hujan lalu tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah hari kebangkitan. Dari air hujan itu kemudian maka manusia itu akan tumbuh kama keifatan butuna kama tan butul bakon. Maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayur. Ya, tumbuh dibentuk kembali. Coba kamu lihat, lihatin aja itu kayak tumbuhan. Ya, kamu misalnya punya tanaman ya di rumah, ya lihatin gitu tiap hari perkembangannya itu kan bertumbuh tuh. Nah kayak gitu dan dibangkitnya itu, tapi nggak lama gitu, tapi cepet ya kan, ya, tumbuhnya itu. Karena sehancur-hancurnya manusia, seberapa lama pun mereka di kuburan, hancur badannya, tapi ada satu tulang yang tidak hancur, namanya tulang ekor, arjuna. Ya kan, nah, dari tulang ekor lah kemudian dibentuk kembali susunannya tubuh manusia itu, muncul kemudian terus jadi tangannya, jadi kakinya, dari satu tulang itu. Dan manusia akan dibangkitkan seperti terakhir dia hidup. Ya, jadi pada saat matinya misalnya sedang sujud, maka dibangkitkannya bersujud, bangkitkan lagi, terus kembali. Bermabok, ada mabok. Ya, ke perang misalnya, kurangkan pedang, ya, lalu dia terbunuh, gitu kan, mati. Nah, nanti seperti itu kali ini. Permaksiat, mandi. Ya, jadi bagi Allah mudah. Sekarang ya Yazid Majid kan banyak jumlahnya. Bagi Allah mudah untuk mengumpulkan bukan hanya Yazid Majid tapi seluruh manusia dan yang dari Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir. Jadi penuh sesak mereka ini. Seperti dikatakan Yamuju, ya berombak, bagaikan ombak. Nah, lalu setelah itu aradna jahannam yawma idzin lil kafirina ardo. Ya, maka di perlihatkan dan kalian sudah kelihatan dari padang pasir itu mereka sudah kelihatan di neraka. Ya, makanya ketika waro al mujrimin dan nar yang sebelumnya ayat sebelumnya, ya kan waro al mujrimin dan nar fazunnu annahu mereka udah pasti ada keyakinan mereka akan masuk ke dalamnya karena sudah dipisah-pisah kan, dalam barisan aja udah dipisah, ada golongan kanan, golongan kiri dan ashabul yamin yang ada di bawah. Udah dipisah-pisah. Jadi tujuannya udah jelas. Makanya ketika itulah mereka wajah mereka jadi hitam. Ya kan? Seperti di surat Al-Mulk. Palam marau muncul patan Zulfa itu dekat. Ketika mereka melihat dekat, sudah sangat dekat itu neraka dalam pandangan mereka, maka menjadi hitam wajah mereka itu. Sudah enggak ada lagi harapan. Ya. Seperti kamu misalnya karena kamu tidak rajin belajar gitu kan. Gitu. Besok itu udah pasti yakin tidak lulus misalnya. Itu kan pada hari sebelum itu udah suram, jadi bersuram. Ya, pasti tidak ada semangat. Ya, bahwa kalau kamu sudah tahu akan mendapatkan kegagalan, atau misalnya kamu berbuat kesalahan, lalu dipanggil oleh ustaz, dipanggil itu udah muram aja. Ya kan? Nah ini apalagi bukan main ya, neraka yang udah nggak ada lagi harapan. Ya, yang ada adalah keabadian. Ya. Nah maka berikutnya alladzina kanat ayub, diingatkan lagi dulu ketika di dunia mereka itu buta dan tuli. Ya, buta dan tuli bukan berarti secara fisik. Ya kan? Mereka sehat, mata mereka sehat, telinga mereka sehat. Makanya juga bisa dalam arti ketika di ayat itu mereka beneran buta, karena ada dalam ayat itu kenapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan buta? Dan ayatnya itu faqad kuntu basira, padahal dulu kami melihat. Wa kadzalika al-yawma tunsa, itu di surat apa? Iya. Jadi mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena apa? Karena memang ketika di dunia itu alladzina karat ayun fi gitoin andikri, mereka ditutup pandangan mereka itu dari peringatanku. Jadi tidak pernah matanya digunakan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, memikirkannya. Gak mau melihat. Ya, tertutup, mata batinnya tertutup. Walaupun mungkin secara mata kepala mereka melihat. Ya, tapi wala in ataita bi kulli ayatin mata bi. Ya, atau dalam ayat yang sebelumnya wa man ajlamu mimman dzukira bi ayati fa'aradu anha wa nasiya ma qaddamna. Jadi orang yang paling zalim itu orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu dia berpaling. Ya'rifuna ni'matallahi yunkirunaha. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an ya tanda kekuasaan itu sudah nampak di dunia itu. Tapi beribu-ribu bahkan berjuta-juta tanda-tanda bukti kekuasaan Allah itu tidak membuat dirinya sadar. Ya, itu yang pertama, buta. Yang kedua, bahkan wala yastati'una sam'a, mereka tuli, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya setiap ada pengajaran, setiap ada ta'lim, setiap ada tausiah, ceramah, yang itu langsung nutup. Ya, matanya nutup, telinganya nutup. Ya, hati-hati itu wala yastati'una sam'a, enggak mampu mendengar. Berat, panas, bahkan kalau mendengar ayat itu panas. Mendengar ayat-ayat itu panas. Gak mau mendengar. Karena sombong. Ya, iya. Jadi nggak dengungkan Quran itu syarat sed. Syarat sed. Tidak mau mendengar. Dianggapnya tidak lucu. Mereka hanya mau mendengar sesuatu yang lucu. Ya, yang lucu, anu perkara sepen, dan Al-Qur'an itu bukan untuk ditertawakan. Ya kan? Al-Qur'an itu harus dihayati. Bahkan ketika membaca Qur'an kata Rasulullah, hendaklah kamu menangis. Kalau tidak bisa, maka fatabaku, kan gitu. Di hadis itu kamu berusahalah menangis di ciri-cirikeun, di ciri-cirikeun. Qur'an itu kan enggak boleh dibaca sambil tertawa. Ya kan, itu harus dibaca sambil ya, ada orang dibaca sambil tertawa ikutlah. Senyum tidak boleh. Dan bisa senyum ketika misalnya kita sampai pada ayat tentang surga, kita sangat berharap. Tapi kalau kita misalnya belum yakin, justru ketika mendengar surga itu malah justru hati kita lebih sedih lagi sebenarnya. Kalau kita melihat kondisi diri kita yang begitu banyak dosa lalu dihadirkan ke arah surga, itu merasa sedih. Orang segala bisa muah gitu kan, masukkan ini. Ya. Gitu. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga ya untuk senantiasa mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah tanpa pernah merasa bosan. Ah, saya bosan diajar wae, ulah sampai gitu. Ulah sampai bosan mendengar ceramah, bosan mendengar tausiah. Ya, bosan mendengarkan penjelasan tafsir ya seperti sekarang ini. Ini kan sebagai bagian dari mendengarkan ayat-ayat Allah, merenungkannya. Ya, kebanyakan manusia hanya inginnya pura-pura. Ya, bahkan ceramah yang laku itu kan yang banyak bodol. Karena TV rusak gitu kan. Ya. Sedangkan pikiran mereka sebenarnya kurang terbuka untuk memahami itu. Karena kalau ceramah itu lawak saja, lawak lokal, tidak ada muatan isinya. Ya walaupun ini sebagai buku yang sekali orang boleh umur untuk menyegarkan, tapi kalau isinya tidak ada, kosong, hayam besar itu lawak saja. Setelah selesai, apa yang dibawa pelajaran? Enggak ada. Ya kan, enggak ada yang dibawa. Hanya ketawa setelah itu selesai aja udah. Pulang weh, kawan gitu kan dibawa. Dia boleh tanya, nah ntar itu dia ceramah itu dia gak tau yang dia nyuang ya. Lawakan doang. Iya, Mazhab Kuala Hanifah itu perkataan orang munafik. Iya, ini non dia. Jadi dia hanya tertawa aja. Iya. Enggak sadar apa yang disampaikannya. Nah, maka di sini dijelaskan orang-orang kafir yang sangat bengis ya, seperti halnya Yazid dan Majid itu. Ya. Atau orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah. Ya, apakah mereka menganggap ya, orang-orang kafir itu menganggap bisa menjadikan hambaku? Ya, hambaku di sini maksudnya makhluk-makhluk Allah, karena semua makhluk itu hamba Allah. Ya, harus beribadah kepada Allah. Yang dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka, baik itu dari manusia ataupun jin ataupun malaikat sekalipun, setan-setan, semua itu ibadi hambaku. Nah, orang-orang kafir menganggap bahwa yang mereka sembah itu bisa menjadi aulia, bisa menjadi pelindung mereka. Padahal tidak, kan di ayat yang sebelumnya juga sudah dijelaskan. Ya, pada awum apa tatakhidunahu hu wa dzurriyyatahu awliya. Oh, yauma yang itu yauma yunadu syuraka yalladzina zaantum pada awum. Disuruh panggil itu yang dulu kamu sekutukan dengan Allah itu, panggil pada awum, maka mereka memanggilnya falam yastajibu lahum. Nah, jadi tidak ada gunanya. Bahkan kami telah menyediakan neraka jahanam itu, hayyana jahanam, ya, waja'alnaha diyafah. Jadi ibarat tamu, ya, tamu yang datang dari jauh lalu disediakan tempat untuk menginap. Nuzula, nuzula itu tempat menginap. Ya, jadi kan datang jauh ya, perjalanan, apalagi berdiri di padang mahsyar itu ribuan tahun kan. Berapa lama di padang mahsyar? Ribuan tahun. 500 tahun atau berapa di padang mahsyar itu? Lama kan berdiri, makanya disebut qiyam, qiyamah. Qiyamah itu artinya berdiri. Jadi qiyamah itu mereka berdiri. Padang mahsyar itu saking lamanya, berarti kan capek di perjalanan ini. Maka setelah mereka capek melewati padang mahsyar, lalu nanti dihisab, ya kan? Lalu nanti ditimbang amalannya, lalu lagi dikasih tantangan nyebrang jembatan yang sangat tipis di neraka jahanam, di atas neraka jahanam itu mereka menyebrang sirat. Sirat itu sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, sehelai rambut. Mereka akan menyeberang sesuai dengan amalannya. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang merayap, dan banyak yang jatuh ke dalam. Jadi kasih tantangan oleh Allah. Jadi memang lelah, melelahkan perjalanan itu. Ya, perjalanan menuju akhir tempat tinggal nanti itu di akhirat cukup melelahkan, melewati berbagai berbagai momen ya. Ya, sampai dikasih tantangan lewat di situ, lewat jembatan yang kecil. Itu kan tantangan dari ya, ada yang jatuh, ada yang selamat. Bahkan Nabi di situ kan yang melewati duluan Rasulullah SAW. Karena semua manusia, orang beriman, orang kafir, wa in minkum illa wariduha, dalam Quran. Tidak ada seorang pun ya dari kalian kecuali akan melewati jembatan itu di atas neraka. Nabi Muhammad duluan itu berdoa, Allahumma salim umati, ya Allah selamatkanlah umat-umat yang dia ingat umat-umatnya. Karena setiap nabi akan membawa umatnya masing-masing. Bahkan Nabi Muhammad sebagai ketua regu gitu ya. Nabi itu jadi ketua regu setiap kelompok-kelompok itu umat-umat. Masing-masing umat ada ketua regunya. Nah, ketua regu itu nabi. Dan Nabi Muhammad otomatis dia menyemangati regunya sendiri. Hai orang yang sedang berlomba itu perlombaan. Ya. Nabi Adam. Iya, umatnya. Semuanya, semua manusia. Ya, Nabi Muhammad di seberang jembatan itu berdoa, Allah masalim mati, ya Allah selamatkanlah. Begitu. Jadi kata ketua Arab itu, ayo, gitu kan, selamat. Ya. Ya, kalau kamu suka nonton itu, yang lomba-lomba itu kan ada regu masing-masing. Ya, jadi emang cukup melelahkan di perjalanan. Akhirnya di akhir itu dikasih tempat tinggal untuk istirahat, untuk menjadi tempat tinggal yang terakhir bahkan selama-lamanya. Nginapnya bukan semalam dua malam, tapi menginapnya selama-lamanya. Al-Atan dari Jahannam dikafirin Nuzula sebagai tempat menginap. Karena perjalanan mereka itu perjalanan Rihlatul Hulud disebutnya juga. Perjalanan menuju ke abadian Rihlatul Hulud. Dikasih jadi tempat menginap nih, kamu udah capek kan tadi udah jatuh ke neraka, ya udah nanti di akhirnya udah masuk ke neraka ya. Jadi bukannya istirahat di neraka itu, malah dihantam, disiksa. Nauzubillah ya, kita nggak akan sanggup. Nah itu yang pertama ya, tema yang pertama. Tema yang kedua 103 sampai 108 ya, tentang kerugian orang-orang kafir. Jadi sudah digambarkan tadi bagaimana akhirat, bagaimana kiamat sampai kemudian tiba di tempatnya masing-masing di neraka, khususnya ini orang kafir. Maka berikutnya dijelaskan tentang kerugian, ditegaskan lagi. Qul hal nunabbiukum. Ya, katakanlah apakah kami. Nah, kami di sini bisa dimaknai Allah. Ya, kenapa menggunakan nahnu? Ini disebutnya litazi, untuk pengagungan. Kami, emangnya Allah lebih dari satu? Kalau kami kan biasa dipahami 2 orang, 3 orang kan gitu. Tapi ketika Allah mengatakan kami, ya Allah ini satu, ahad. Cuman maknanya untuk ta'zim, pengagungan. Ya misalnya saya mengatakan kamu kan anta seorang, tapi suka dipanggil antum. Itu kan penghormatan. Ya, kami ini, kami walaupun sendiri mengatakan kami kan itu. Itu terbiasa dalam, bukan hanya dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa kita pun seperti itu. Nunabiyukum. Nah, itu yang pertama, bisa dimaknai Allah. Juga bisa dimaknai ya Allah atau Rasulullah dan orang-orang muslim. Jadi katakanlah apakah kami ya nunabiyukum. Kul ya muadzi al-aul kafirin hal nuhbirukum, memberitahukan kepada kalian biasarin nas, orang yang paling rugi. Ya, orang yang paling rugi itu amalannya yang dallasa yuhum. Ya, yang sesat, batal amaluhum, batal amal mereka, wa doa dan sia-sia fi hadhil hayatid dunya, ya. Di mana mereka itu wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menganggap sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi memang orang kafir itu bangga dengan kekafirannya. Ya. Contohnya mereka bangga. Ya, itu orang Kristen bangga dengan kekafiran mereka. Tuhan Bapa di surga. Ya kan? Mereka semua meyakini orang Kristen itu masuk surga semua. Dan begitu mudahnya. Itu mereka misalnya punya dosa, ya mereka hanya apa, membeli kartu ampunan, beli kartu ampunannya, udah beres. Ya, berarti itu menunjukkan surga itu bisa dibeli dengan kekayaan dunia. dengan uang. Makanya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dengan mendapatkan uang itu mereka untung di dunia, mereka bisa masuk surga. Itulah anggapan orang-orang kafir begitu. Ya, dunia senang, surga dapat. Semudah itu menurut mereka. Ya, semudah itu. Bahkan ibadah juga kan mereka seminggu sekali gitu ke gereja. Ya kan? Orang Islam mesti apa lagi? 5 waktu minimal, itu minimal, belum ditambah sholat sunatnya, belum saumnya, zakatnya, banyak. Ya, karena masuk surga itu kan kata Allah apa? Dalam ayat surah Al-Baqarah itu am hasib am apa ayatnya itu? Am hasib tu antas bulul jannah Ya, jadi apakah kamu kira akan semudah itu masuk surga itu mudah sebelum diberikan ujian seperti orang dahulu ditimpa kemelaratan, kesengsaraan, bahkan Rasul sekalipun dengan orang-orang yang bersamanya para sahabat mengatakan kapan pertolongan Allah, mereka sudah berada di puncak penderitaan. Itu menuju surga butuh kesungguhan. Maka mereka itu, orang kafir itu hanya anggapan mereka saja, angan-angan, amani disebutnya juga. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka, hidup senang di dunia bisa masuk surga di akhirat, angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum. Mana buktinya? In kuntum shadiqin. Ya. Jadi kita jangan mau tunduk kepada angan-angan orang kafir. Jadi ulah tergiur. Wah, senang jadi orang kafir mah. Hidup di dunia senang, surga menang. Ya. Gitu. Itu sangat kacau sekali, sangat tidak dibenarkan. Ya, jadi mereka menganggap sudah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Nah, itulah kata Allah, orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan bertemu dengan Allah nanti. Fahabitat a'maluhum, maka gugurlah semua amal mereka. Walaupun dilihat orang kafir kan juga ada berbuat baik. Ya, mereka bahkan ada yang nyumbang ke pesantren, nyumbang, ya kan, membantu orang lemah, orang miskin, membantu. Ya, nah inilah sebenarnya anggapan-anggapan yang hanya angan-angan yang kadang membuat orang-orang beriman yang tidak benar-benar berimannya itu bisa salah pemahaman. Sehingga ada muncul perkataan semua agama mengajarkan kebaikan, sama semua agama itu kata mereka. Ya, jadi yang penting mah agamanya apa, yang penting kan baik. Ya, bahkan ada sampai berkata masa orang-orang baik itu misalnya yang udah menemukan lampu, udah memberikan kebaikan di dunia ini kan. Ya, orang kan bisa dengan adanya lampu siapapun jadi mendapatkan manfaat, bahkan orang muslim sekalipun bisa belajar. Ya kan? Apakah kemudian hanya gara-gara dia bukan orang Islam tapi dia sudah berbuat baik, ya bisa menemukan lampu, bisa memberikan apa karya-karya yang bermanfaat untuk kehidupan, ya termasuk juga banyak amal, banyak sumbangan, menyumbang dan sebagainya, baik orangnya, suka memberi gitu kan. Apakah hanya gara-gara dia kafir, tidak bukan muslim, dia masuk neraka padahal kan dia baik gitu. Nah, jangan sampai tertipu dengan kata-kata seperti itu. Ya, dah kafir-kafir kayak Kristen-Kristen kayak kan bagus. Dermawan. Ya, dermawan. Apakah hanya gara-gara dia kafir lalu dia menjadi masuk neraka padahal kebaikannya sangat luar biasa? Ya, lalu bagaimana kita menjawabnya? Kita jawab ini ayatnya. Fahabitat amaluhum. Jadi sia-sia amal mereka. Sebanyak apapun kebaikan yang mereka lakukan, tapi mereka kafir kepada Allah karena tidak ada lagi dosa yang melebihi kekafiran, kemusyrikan, menyekutukan Allah. Jadi kalau orang mengatakan udah kafir-kafir kayak baik, kafir itu tidak baik, jahat. Ya, kalau dia berbuat baik kepada manusia, ya kan? Kalau kafir itu jahat kepada Allah. Jadi lebih besar mana dosanya? Orang yang jahat kepada manusia atau jahat kepada Allah? Lebih besar jahat kepada Allah. Jadi jangan sebagai orang beriman kita mengatakan enggak kafir-kafir ya. Bagernya bagernya kan manusia kumpul, tapi ke Allah menjahat. Dan itu lebih berat. Lebih parah. Ya kalau kita ngasih perbandingan gini misalnya. Ini untuk menjawab orang liberal karena ini adalah kerancuan orang-orang liberal. Ya, jadi ya mereka mengatakan tadi seperti itu. Kita ibaratkan begini. Jadi ada anak itu sangat baik kepada orang tua. Kepada orang tua semua itu. Ya, bahkan memberikan apapun memberikan kepada orang tua. Sepintas kita mengatakan bahwa anak itu baik, berbakti. Tapi ternyata ada yang sebenarnya lebih membuat dia itu apa namanya menjadi orang anak yang durhaka walaupun saya berbakti. Yaitu apa? Dia ya anak itu walaupun berbuat baik banyak ke orang tua, dia tidak mengakui bahwa itu orang tuanya. Mana yang lebih besar? Ya, perkara justru dengan dia tidak mengakui apa makna dari semua perbuatan baik yang dia berikan ke orang tuanya. Kalau dia tidak mengakui itu sebagai orang tua sama mereka berbuat baik itu kan dalam pandangan manusia dan memang memang perbuatan itu baik di mata Allah juga baik. Tapi ada ya yang sangat besar kejahatannya dosanya itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan satu-satunya. Bahkan menyekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Itu sama dengan tidak mengakui orang tuanya itu. Walaupun dia banyak berbuat baik pada orang tua. Seperti itu perbandingannya. Ya. Gitu ya. Jadi dia tidak diakui sebagai orang muslim, ya, orang istilahnya daftar ataupun syahadat itu kalau orang belajar di suatu sekolah atau perguruan tinggi itu daftar dulu tercatat sebagai mahasiswa di situ. Ya, kalau ada orang dia enggak terdaftar di mahasiswa tiba-tiba ikut belajar ya terus ujian. Ya, lalu dia ingin dapat ijazah. Apakah bermakna itu semua? Tidak, karena dia belum terdaftar sebagai mahasiswa. Nah sekarang sama juga orang kafir, orang Kristen berbuat baik, nyumbang, bahkan nyumbang masjid, memberikan santunan-santunan yang besar. Lalu tiba-tiba mereka ingin surga, mereka belum daftar dulu jadi orang muslim. Karena itu tiket untuk bisa kesana, syarat untuk bisa masuk surga itu. Ya. Jadi mereka hanya anggapan saja dan habitat amalu mereka itu semua habis, gugur, kebaikan itu tidak bermakna. Ya. Nah, falan uqimu lahum yaumal qiyamati waznan, ya. Apa artinya kami tidak ya memberikan nilai kepada mereka di hari kiamat itu, tidak ada nilai sama sekali. Jadi sekarang kita di dunia ini jangan silau dengan kehebatan orang kafir. Si Ahok ya kan walaupun sendiri lihat dia hebat sekali. Kita jangan merasa silau dengan orang-orang kafir yang dianggap hebat. Nanti dalam pandangan Allah, dalam timbangan Allah di hari kiamat, la nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Enggak ada nilai di sisi Allah itu. Kosong. Enggak nilai sama sekali. Lihat Ya'juj dan Ma'juj yang begitu hebat, yang begitu perkasa. Bahkan mereka bukan hanya menguasai seluruh wilayah dunia, ya sehingga orang-orang mukmin kan dikurung di apa? Bukit Tursina itu, ya kan? Bahkan mereka menguasai penduduk langit, panah, melesatkan panah-panah mereka ke atas langit, sehingga panah itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka mengatakan, ya, kami sudah menguasai penduduk langit. Jadi bumi udah, penduduk bumi udah, penduduk langit udah. Itu merasa hebat seperti itu. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menalahkan mereka, seorang pun. Jadi selalu menang kalau berkelahi, kalau ini selalu menang mereka itu. Tapi dalam pandangan Allah, la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Enggak ada nilai sama sekali. Coba sekarang orang kafir punya kekuasaan menguasai berapa negara, bisa mengatur negara-negara. Iya. Gitu, bahkan Indonesia hanya jadi boneka mereka saja. Sangat hebat. Ya, orang-orang yang punya perusahaan 9 naga. Ya, 9 naga punya perusahaan besar yang mengendalikan negara ini. Ya, dengan uangnya, dengan kekayaannya. Kita jangan merasa mereka itu besar, tidak. Dalam pandangan Allah itu kecil. Bahkan jangan kita katakan 9 naga, katanya. Kita anggap itu 9 kutu. Tinggal di Hindes. 9 naga. Konglomerat. Ini mengingatkan saya kalau baca Siroh 9 naga itu 9 orang kafir yang membiayai makan minum perang Badar. 9 naga. Sama jumlahnya. Baca Siroh 9 yang menanggung masalah pembiayaan makan minumnya perang Badar itu, ya, adalah 9 orang kafir. Nah, hari ini ada 9 naga yang membiayai semua kepentingan-kepentingan mereka untuk lebih menguruskan penjajah mereka, perampasan akan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, termasuk perindasan sumber daya manusia. Ya, kita jangan menganggap wah itu besar, gimana? Kecil, dalam pandangan Allah itu kecil. Ya, itu kutu, kita anggap kutu aja. Tinggal ditindas ya. Nah, itu yang menjadi sikap para sahabat itu begitu. Mereka enggak gentar lihat Romawi begitu banyak pasukannya. 200.000 orang Islam hanya 30.000, sangat jauh. Itu mereka enggak gentar sama sekali. Pada saat itu Khalid Walid sebagai panglima, mereka enggak gentar menghadapi tentara yang sebanyak itu. Bahkan mereka memburu dengan semangat. Ya, jadi kenapa? Karena tertanam dalam diri mereka orang-orang kecil, orang-orang kafir itu kecil. Tidak ada kekuatan yang sesungguhnya dalam diri mereka. Mereka itu ya penakut sebenarnya, orang kafir itu penakut. Jadi jangan kita kemudian merasa tidak berani. Kita harus berani kepada orang kafir. Bahkan kata Allah kan dunia ini dengan segala isinya, orang-orang kafir itu ya tidak sama, bahkan lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Jannah atau Allah? Satu sayap, ya rengis. Nyamuk kan kecil, sayapnya bagaimana? Tidak ada berat sekali, ringan. Ya, itu harta keduniaan yang mereka dimiliki oleh orang kafir enggak sama dengan di dalam pandangan Allah itu. Ya, jadi kita ikuti saja pandangan Allah. Ya, jangan mengikuti pandangan hawa nafsu yang menganggap bahwa mereka itu besar. Karena Allah di hari kiamat juga tidak ada nilai bagi orang-orang kafir itu semua. La nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nah, itulah sebagai balasan bagi mereka ya jahanam, karena kekafiran mereka dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku itu huzuan. Sebagai apa? Ya, dihiraikan, jadi dinistakan. Ini sekarang terjadi, banyak terjadi. Ya. Nah, sebelum itu ada hadis yang disebutkan nih. Yang tadi yang wazna itu, yu'ta bi rajulin tawil aqul syarru wa la yajidu janaha ba'udho ini. Itu ada di kitabnya, dilihat. Ada hadis di hari kiamat itu didatangkan orang yang tinggi akul banyak makan, syarub banyak minum, falayazinu ketika ditimbang tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Kosong nilai di dalam dirinya. Jadi timbang yang sayap satu sayap nyamuk masih elegan, masih beratan. Banyak sayap nyamuk walaupun dia itu besar, tinggi besar, banyak makan, banyak minum. Jadi enggak meninggali jelema kekar gitu nya orang kafir lo pada awakmu. Jangan gentar, enggak usah gentar. Isinya kosong mereka itu. Ya. Dengan keimanan kita kalau kita berperang melawan mereka sekali pukulan mereka kalah dengan kekuatan iman. Ya. Jadi mereka tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Sekalipun badan mereka besar, orang-orang ini kan gede gitu kan badan orang-orang Amerika, orang Eropa, Yahudi, gede badannya. Ya. Itu kenapa disebut akul syarub banyak makan? Karena kerjaan orang kafir tiga dalam Quran disebutkan. Dan hum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amal. Jadi kerjaan orang kafir itu tiga di dunia. Dan yakulu makan, ya pasti jangan minumnya kalau makan. Yakulu wa yatamattau senang-senang, wa yulhihimul amalu dan dibuai dengan angan-angan. Ya angan-angan akan hidup panjang. Ya. Itu tiga kerjaan orang kafir itu makan, senang-senang, berangan-angan. Jadi mereka kalau udah punya harta yang banyak, mereka akan berangan-angan ingin lebih banyak lagi. Wah, saya ingin lebih akan maju lagi usaha saya. Makanya enggak pernah kenyang. Mereka rakus, makanya lihat para konglomerat orang-orang kafir yang termasuk sembilan naga tadi itu, mereka kan sudah punya perusahaan raksasa. Tapi mereka enggak pernah puas dengan yang sudah mereka dapatkan sehingga masuk ke wilayah politik ingin menguasai sehingga apa? Memperbesar lagi perusahaan mereka, dibuatlah apa reklamasi, ya kan? Mereka sudah merasa cukup dengan yang sudah ada. Padahal mereka segimana itu perusahaan mereka raksasa, punya perusahaan rokok, punya perusahaan macam-macam besar. Ya, jadi sebenarnya di Indonesia ini harta kekayaannya agak begitu banyak menurut peneliti. Ya itu hanya dikuasai oleh 2% orang. 2% bayangin. Ya, jadi hanya segelintir orang. Sehingga yang terjadi adalah apa? Kesenjangan yang sangat jauh. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin menganga. Itu yang terjadi. Karena orang kaya, kekayaannya berputar di segelintir orang, inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Allah yakuna dulatan bainal aghnia. Surat apa ini? Al-Hasyr ya. Supaya harta itu tidak berputar di orang-orang kaya. Nah, sekarang yang terjadi, harta itu hanya berputar di segelintir orang-orang kaya. Itu aja muter di situ. Ya, orang miskin sedikit sekali ya. Yang mereka berputar di antara orang miskin itu hanya sedikit sekali, sedangkan kebanyakannya itu ada pada mereka. Ya, makanya adanya zakat, infak, sedekah supaya harta itu tidak berputar di orang-orang kaya, supaya menyebar. Makanya dalam harta orang kaya ada hak orang miskin. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'il wal mahrum. Supaya dibagikan zakat fitri. Nanti kamu sekarang sudah zakat fitri belum? Sudah. Tanyakan dulu. Karena itu tubratan lisani wa tuhmatan lil masakin. Zakat fitri sebagai pembersih dari saum kita. Kita kan saum itu ada banyak kotoran juga kita saum. Yang dibarengi oleh dosa ya. Yaitu dengan perkataan yang kotor, yang tidak bermanfaat, ghibah, itu kan sia-sia. Ya, pandangan-pandangan akan kemaksiatan Nah, nanti dibersihkan oleh zakat fitrah itu sebagai tuhrotan, sebagai pembersih dan juga sebagai makanan yang diberikan kepada orang miskin. Tujuannya apa? Ugunuhum antawafi hadzal yaum, agar orang-orang miskin itu tidak minta-minta pada hari raya. Makanya dari hadis ini diambil satu ilat. Nah, ini masuk ke sedikit ke pembahasan fikih yang cuplikan. Jadi inilah ulama yang mengambil dalil bolehnya zakat fitrah dengan uang, ya, tidak dengan beras, karena ini merupakan syariat yang bisa dipahami oleh akal, makul makna. Karena syariat itu kan dua, ada makul makna, ada goyang makul makna. Makul makna itu yang bisa dipahami alasannya. Sedangkan kalau yang goyang makul makna ta'abudi, tidak dipahami alasannya, seperti sholat. Kenapa sholat subuh dua rakaat padahal kan masih segar? Dengan dua rakaat kan masih segar, karena baru aja bangun tidur masih segar harusnya. Nah, kenapa isya 4 rakaat padahal udah di ujung malam, udah capek? Nah, itu ta'abudi, tidak bisa dipahami secara akal. Nah, sedangkan ada syariat yang makul makna, disebutnya ta'aluli, yang ada ilatnya, ya kan? Nah, ada yang memahami bahwa ada ilat ya, zakat fitrah itu kemudian diwajibkan bagi seluruh muslim ya. Kalau pakai beras, Rasul juga tidak pakai beras, ya? Benar nggak? Kenapa kita pakai beras? Kan Rasul itu so'an min tandin, so'an min akitin, so'an min syairin, ya kan? Ada memang hadis yang umum, so'an min to'ami, satu so' dari makanan. Maka boleh masuk juga beras kita sebagai makanan. Cuman kan tidak menjadi makanan di zaman Rasul di Arab, beras itu. Tapi kita menggunakan beras. Nah, dari mana kita bisa menggunakan uang? Ini menjadi perdebatan pada hari ini. Ada orang yang masih kusur gitu kan, gak boleh pakai uang, harus pakai beras dan makanan. Ya, tapi kalau kita mengambil hadis yang tadi bahwa ilatnya tujuan atau alasan dari zakat fitrah itu agar orang-orang miskin tidak ada yang minta-minta pada hari ini, artinya penuhi kebutuhannya. Nah, berarti kita harus melihat apa yang lebih dibutuhkan oleh mustahik yang menerima zakat. Kalau misalnya beras aja itu kan misalnya belum bisa memberikan kecukupan. Kalau lauk pauknya nanti di mana? Ya, maka ada yang membolehkan memakai uang, ya, seperti itu. Nah, di sekarang banyak orang-orang ya kafir yang melecehkan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya. Termasuk pewaris para rasul siapa? Para ulama. Jadi sekarang rasul enggak ada, di sini katakan ya, attafadhu ayati wa rusuli. Mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku. Sekarang rasul sudah enggak ada, diganti oleh para pewarisnya itu ulama, dan sekarang terjadi ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, dan juga para ulama dikriminalisasi, dihina. Ya, sekarang ramai dihina. Dan Allah sudah menampakkan. Makanya dalam Al-Qur'an ada wa kafa innal mustahzi'in. Ya kan? Kami cukupkan. Ya, cukuplah Allah yang akan membalas orang-orang mustahzi'in. Apa mustahzi'in? Orang-orang yang mengolok-olok itu, orang-orang yang sudah menghina, menistakan itu. Sekarang ditampakkan oleh Allah. Ya, saya di medsos itu mengirim itu apa, ada yang membuat meme ya. Orang-orang yang mengolok-olok itu langsung dibalas. Ada yang setruk, langsung setruk, ada yang langsung tabrakan meninggal. Itu yang mengolok-olok takbir menjadi takbir. Itu langsung dia kecelakaan, tabrakan, mati. Ya, ada yang menghina ulama ya, di antaranya Habib Rizik. Ya, itu dihina gitu kan dengan tuduhan fitnah sebenarnya tidak benar. Ya, benar-benar. Gitu kan, karena selama ini kita lihat Habib Rizik itu kan sangat kuat kan perjuangannya untuk Islam ini. Ya, dia sedang diuji, dipitnah dengan tuduhan-tuduhan yang sangat rendah dan sangat rendahan gitu. Ya. Akhirnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah. Bahkan ada artis, beberapa artis juga langsung dibalas oleh Allah. Ya, ada yang setruk, langsung setruk oleh Allah, ada yang langsung mati. Ada yang nyumpain mati, dia yang mati. Kan Habib Rizik sudah menyebarkan itu, mubah halal. Ya, kalau ya, orang-orang yang masih fitnah bahwa dia melakukan apa yang seperti yang dituduhkan itu, mubah halal. Kalau memang, jadi mubah halal itu saling melaknat. Kalau memang Habib Rizik yang benar bahwa Habib Rizik tidak melakukan seperti yang dituduhkan, maka yang memfitnah dia yang akan dilaknat oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya Habib Rizik memang melakukan yang dituduhkan itu, maka Habib Rizik yang mendapat laknat. Dan sekarang orang-orang yang kena itu, yang memfitnah Habib Rizik itu, sudah banyak yang langsung dibalas oleh Allah sebagai berupa laknat oleh Allah. Jadi hati-hati mubah halal itu, dengan mubah halal itu. Mubah halal itu sangat terjadi, benar terjadi, seperti dengan Nabi palsu Ahmadiyah itu kan matinya mubah halal. Jadi kalau berdebat dengan seorang ulama Mirza Ghulam Ahmad ini, ya kan, mubah halal bahwa dalam jangka waktu berapa, 3 bulan, ya, kalau memang saya benar kata ulama itu, ya maka kamu yang akan mati lebih dulu. Jadi siapa yang mati lebih dulu? Apakah ulama itu ataukah dia? Dia ulama. Ya, dalam keadaan mengenaskan mati. Dan dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah, sebelum waktu 3 bulan itu ternyata yang mati duluan itu si Mirza Ghulam Ahmad, bahkan mati dalam keadaan mengenaskan di tempat tidurnya dipenuhi dengan kotorannya sendiri. Dengan penyakit yang menjijikan. Itu mubahalah itu. Dan di dalam Quran kan mubahal surat Ali Imran. Ya nabtahil nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum nabtahil. Ya, ma naj'ala natallahi ala kadibin, ya kalau salah. Itu ada di Al-Quran. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang suka mengolok-olok, mempermainkan ayat-ayat dan rasul, termasuk juga pewaris para rasul itu, para ulama. Makanya ada orang mengatakan luhubul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Artinya siapa yang mengorek kehormatan ulama, menghina kehormatan ulama, dia akan mendapat akibat. Tidak boleh kemudian mencaci maki ulama. Ya, sekalipun ulama itu juga manusia, ada kesalahan, tidak boleh hanya gara-gara kesalahannya lalu kemudian kita menghina para ulama itu. Ya, kita merendahkan para ulama. Karena kata Ibnu Qayyim, zallatul ulama, ulama itu punya kesalahan tapi wahum bihar, tapi mereka itu lautan luas. Ya kan? Di mana kotoran itu yang sedikit itu, beliau menyambungkan dengan hadis idza balagal ma'u kullataini lam yahmil qabas. Ya. Jadi ulama itu lautan luas, satu titik kotoran itu enggak berarti dengan lautan luas itu. Ulama itu sangat luas ilmunya, kebenaran yang dia sampaikan. Kalau salah-salah sedikit, dia wajar, namanya juga manusia. Hah? Ya kecuali ulama yang jahat, yang buruk. Ya kalau ulama su, mereka bukan orang berilmu, karena yang disebut ilmu itu kan, ya orang itu semakin tunduk kepada Allah, itu ilmu yang sesungguhnya disebut alim. Ya, nah, lalu setelah disebutkan orang kafir, maka disebutkan apa? Najahul mu'minin. Orang beriman beramal soleh itu mendapatkan apa? Surga Al-Firdaus. Ini surga yang paling tinggi di antara semua surga. Dari surga Al-Firdaus lah kemudian memancar sungai-sungai yang mengalir ke surga-surga di bawahnya. Jadi surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, yang paling tengah. Iya, awsal tuhal itu dari surga paling. Jadi memang paling tinggi, paling tingkatan yang paling tinggi di sana para nabi, ya, para sahabat. Apakah orang beriman biasa bisa? Bisa, asalkan mereka bisa melakukan amal-amal yang bisa menjadikannya bersama dengan Rasul. Mencintai Rasulullah, ya, karena setiap orang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Almaru man ahabba. Nah, apa saja amal-amal yang membuat cinta kepada Rasulullah? Bukti cintanya itu. Jadi sangat benar-benar itu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mereka itu khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak mengharapkan pindah itu. Jadi udah masuk ke surga enggak mau pindah lagi. Betah. Ya, guys, betah. Kamu ini Al-Firdaus, masuk Al-Firdaus langsung betah. Ya kan? Karena dalam jannatul firdausin nuzula oleh pihak la yakun anai wala. Kalau orang sudah masuk ke Al-Firdaus, pasti betah lagi. Harusnya gitu, seperti dalam ayat Quran. Kasih dalil aja nanti santri baru. Karena dalam jannatul firdausin nuzula oleh pihak la yakun anai wala. Tidak mau hiwala, hiwala itu pindah. Jadi betah pasti. Ya, jadi ini hampir daus dunia ini ya, penuh perjuangan yang harus memang belajar betah. Tapi nanti firdaus surga yang sesungguhnya, ya itu nggak perlu perjuangan lagi, udah pasti betah di sana. Ya, itu karena nggak ada lagi tempat mau kemana lagi. Karena cuma dua, kalau nggak surga neraka. Kalau dunia kan kamu nggak betah di Cipatat bisa. Pindah ke Padalarang, bisa pindah ke Bandung, bisa pindah ke Cianjur, ya kan? Bisa pindah ke Cimenteng. Jadi banyak pilihan kalau di dunia, ya asal boga duit, nawe pindah-pindah. Ya, kalau di surga cuma dua pilihan. Nah itu, kemudian yang 109 kita menuju ke akhir, titik-titik akhir dari ayat-ayat ini. Jadi jangan sampai hilang dari perenungan ya. Nah ini tentang apa? La nihayata li ilmillah, bahwa ilmu Allah itu tidak ada batas, tidak ada akhir, tidak akan pernah habis. Dan juga kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis. Ya, dengan diumpamakan itu laukan al-bahru midah dan di kalimat Rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi wa Rabbi nabi mislihi marada. Lautan, karena kamu pernah lihat laut, bagaimana luasnya laut, air yang sangat banyak di dalam laut itu. Bayangkan, kalau laut itu dijadikan tinta, nulis ya pakai pulpen, kamu yang tintanya hanya segitu aja, berapa lama kamu jadikan untuk menu, untuk bisa dipakai sampai habis, berapa? Kamu dipakai terus setiap hari gitu, dipakai terus. Ya kan? Nah ini bayangin laut itu jadikan tintanya. Pohon-pohon jadi pulpen, ya gede berarti pulpen itu. Pulpennya gede berarti. Ya. Terus kemudian habis itu lautan jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah atau nikmat-nikmat Allah. Di sini disebut kalimat firman. Ya, firman-firman Allah, kalimat Allah kan ada dua, ada kalimat kauniyah, ada kalimat Qur'aniyah atau kauniyah. Kalimat kauniyah itu kun fayakun, ketika Allah berkehendak, ya menciptakan, mengatur dan seluruhnya, menentukan, memberikan takdir sebagainya. Itu kalimat-kalimat kauniyah. Tidak akan pernah habis kalimat Allah itu. Dan juga kalimat Qur'aniyah, ini Qur'an ini. Jadi enggak akan pernah habis, makanya ya dikatakan latan kodi aja ibu, keajaibannya tidak akan pernah habis. Ya wala tahlaku an kasratit tardi. Tidak akan pernah lecek Quran itu. Tidak akan pernah lecek dengan banyaknya diulang-ulang. Bulak-balik gitu kan tadarus. Ayo ya terus sudah khotam mulai lagi gitu, hafalkan lagi, diulang balik, dia tidak akan pernah lecek, tidak akan pernah kusut, tidak akan pernah kemudian apa habis mana-mananya digali. Kalau kita memahami mengenai mentadaburi satu ayat Quran, lalu kita ngulang lagi, mentadaburi lagi, itu akan mendapatkan makna yang baru, kandungan yang baru. Sekarang kamu mengkaji ini ya surat Al-Kahfi sudah dalam sekali ini kajian. Tapi kalau kamu nanti mengkaji lagi, bangun lagi, itu akan mendapatkan petunjuk yang baru. Ya. Makanya Quran itu harus dijadikan wirid yang kita ulang-ulang dalam bacaan kita. Menjadi wirid. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu kan banyak menghatamkan Quran itu dalam 7 hari. Ya. Ada sahabat juga yang 3 hari khatam, jadi sehari 10 juz. Bahkan Utsman bin Affan itu dalam 1 rakaat khatam. Dimulai pada Isya ketika menjelang subuh. 1 rakaat berdiri. Sholat kan, sholat witir, kan mengganjil satu kali. Ya terus khotam dalam satu kali itu bayangin. Ya makanya yang 7 hari itu memang kebanyakan, maka dirumuskan oleh para ulama, fami bisyaukin. Ya kan mulutku dalam kerinduan, tapi itu singkatan sebagai rumus bagaimana pembagiannya Al-Quran dibagi ke 7 hari. Fa-nya itu Al-Fatihah, Mim-nya itu Al-Maidah. Ya, jadi hari pertama Al-Fatihah sampai sebelum Al-Maidah An-Nisa. Hari kedua Maidah, Mim. Dari mulai dari Maidah. Ya Yunus, sebelum Yunus berarti. Yang Syah Syuhara, Wawu, Wasofat. Apa? Bi dulu, Bi. Bi itu Bani Israel. Nah, itu dibagi 7 hari mereka matang. Kami disaudi. Ya, jadi enggak pernah habis walaupun kita terus menggali, mengulang-ulang. Wala tasba'anul ulama. Ulama tidak pernah kenyang terhadap Quran itu. Karena tadi hidangan. Quran itu hidangan, maka dibangunkan. Hidangan sudah tersedia. Itu hidangan Allah Al-Quran. Sahur, sahur. Hidangan sudah tersedia. Karena apa? Ma'dubatullah kata Rasulullah, Quran itu ma'dubatullah. Ya kan? Maka nikmatilah hidangan Allah itu sekemampuan kalian, kata Rasulullah. Kalau mampunya kita membacanya, mengkhatamkannya dalam 1 bulan, ya silakan. Mengkhatamkan dalam 1 minggu, 7 hari itu lebih bagus. Ya, bahkan ada ulama itu di muridannya itu, dia setiap 3 hari khatam. Lalu bagaimana bacanya? Kan bacaan pun ada tingkatan, ada apa? Bukan tar, semuanya tartil, tiga-tiganya tartil. Ada tadwin, tahqiq dan hadad. Nah hadad itu yang paling cepat, tapi tetap tartil. Ya itu supaya bisa dalam satu hari 10 juz. Kalau orang udah terbiasa, udah lancar, itu gak akan lama. Nah, silakan, kita berusaha. Maka di itikaf ini kita belajar lebih lagi dengan Quran ya, walaupun mungkin sudah pada khotam belum? Kada harusnya. Nanti kita lihat ya. Yang sudah khotam terus nanti nambah lagi kan berapa? Jadi kita lihat siapa yang paling banyak. Ya, takfirnya udah berapa ayat ya, Bang? Sampai ayat berapa? Siapa lagi yang udah hafal semua? 110. Ya, ini persaingan ya antara alumni dan santri. Masing-masing. Paman Syam. Jadi ulama enggak pernah kenyang, makanya tafsir itu enggak pernah berhenti ditulis kan. Coba lihat. Itu tafsir-tafsir sangat luar biasa. Bahkan di setiap zaman itu bisa dituliskan tafsir yang baru dengan pendekatan zaman yang baru. Bukan ayat-ayat Qur'annya berubah, bukan. Ya karena kandungannya itu yang gak pernah selesai. Jadi banyak kalau digali lagi, ada lagi. Hikmahnya itu tadi, lautan aja kan gak cukup untuk menuliskan. Ditambah lagi dengan lautan baru juga gak cukup juga. Walau jin Nabi Muslih Madada. Ya, maka gali Quran itu kita harus sangat kagum. Nah masalahnya udah Quran ini bisa digali gak pernah habis, masalahnya kita gak mau menggali. Gak mau menggali itu masalahnya. Padahal Quran itu bisa memberikan solusi bagi semua permasalahan hidup. kamu punya permasalahan apa? Sebenarnya ada solusinya di Quran. Seperti kata Allah, nazalna kitabah ya, tibyanan li kulli syai', penjelasan atau solusi bagi seluruh segala sesuatu. Tibyanan li kulli syai'. Jadi jangan berhenti nih, udah dibahas ini, makanya kita setiap itikaf ya, kalau misalnya mengulang lagi kan bisa bosan gitu kan. Tapi kan itu kalau mau mengulang ya silakan kalian mengulang sendiri, bahkan mengulang itu bisa dengan diajarkan lagi kepada yang lain, tidak diajarkan lagi. Jadi makanya ada testing ya, sedikit dan gitu, supaya kalian nanti bisa mengajarkan lagi nih yang dipelajari nih. Ya bisa mengajarkan kepada teman kamu, santri yang lain gak hadir pada saat ini. Jadi ajarin lagi. Ya, yang alumni yang udah bisa ngajar, ajarkan nih surat Al-Kahfi. Ya, ajarkan lagi. Dan digali lagi. Nah, pada saat kamu menggali lagi, otomatis kan ketika kamu mengajar, baca lagi kan, dibaca lagi, digali lagi. Itu kamu akan mendapatkan pelajaran, petunjuk-petunjuk yang baru yang belum tersampaikan pada saat ini. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ya. Gitu. Jadi saya harap nanti ada kajian ataupun pelatihan gitu kan. Kamu bisa masukkan ini. Masalah bicara masalah kepemimpinan misalnya ada itu. Ya, enggak usah nyari teori-teori dari bahan dari orang-orang kafir. Wah, kepemimpinan menurut siapa? Thomas, menurut siapa gitu kan. Enggak usah, kita ambil ya kepemimpinan Zulkarnain. Itu bisa masuk ke materi LDK itu. Di Quran banyak masuk tentang kepemimpinan, ada kepemimpinan Zulkarnain, ada kepemimpinan Nabi Sulaiman, ya, ada kepemimpinan Nabi Muhammad. Digali itu dari ayat-ayat itu, digali, tinggal dikembangkan kita oleh kita. Dikembangkan bagaimana prakteknya atau kita buat simulasi-simulasi yang sumbernya, sumber utamanya adalah ayat-ayat Quran tadi. Pulau sampai ngambil konsep di orang-orang kafir, mana? Quran udah cukup, udah lengkap. Ya, masuk kepada kepemimpinan, masalah kepemimpinan, masalah ilmu, ya. Tentang misalnya kisah nanti bisa dari tentang teamwork itu ada. Nanti mereka ada materi teamwork ya, kerjasama. Kasih asal kafir, ya kasih asal kafir. Jadi harus diajarkan lagi, harus dihidupkan. Ayat-ayat Quran ini yang kita gali harus dihidupkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hanya ada di sini saja. Nanti ketika dalam prakteknya justru enggak banyak diambil ayat Quran itu. Akhirnya Quran itu hanya menjadi seperti benda mati yang tidak memberikan petunjuk yang secara real dalam kehidupan. Ya. Nanti mau memberikan materi ke perusahaan misalnya, pakai sebutkan ini tim vokal seperti ini dalam membangun suatu kerjasama. Ya kan? Banyak di Quran itu. Tema apapun ada di Quran itu. Saya mau mencari. Tema tentang apa? Tentang keluarga, atau tentang cinta, bisa ada. Nanti usul itu bisa nanti usul. Sudah dipelajari di makanya setiap itikaf itu ada insyaallah ada surat-surat baru. Kalau kalian konsisten kayak apa kan setiap ketika pada itu enggak terlewatkan gitu. Pelajaran-pelajaran. Ya cuma jangan sampai lupa dilupakan aja gitu ya, diingat-ingat lagi. Sandi juga walaupun yang pertama itu gagal. Ya kan? Karena tergiur oleh kantin ya makanan. Gagal saya kita makan ini. Kita kumpulkan di itu diarsipkan. Setiap angkatan dibuat angkatan dari angkatan 1 itu angkatan surat ya sob dan surat al-insan angkatan 1. Ya. Di angkatan 2 ada surat al-hujurat. Ya, angkatan 3 surat Yusuf. Angkatan 4 Al-Kahfi jadi 1. Ditambah dengan Al-Waqi'ah dan Al-Kahfi juga tambahan. Nah, itu angkatan 5 sekarang kita itu. Ya, angkatan 5 Al-Kahfi jadi 2. Nah, insyaallah kalau masih memberikan umur gitu insyaallah. ya betul, nanti dilihat yang menarik ya. Itu pak kan harus ada hafalannya, itu gampang kuliah pengapal kan. Ya. Nah ini yang terakhir, masalah apa, kenabian dan amal soleh disertai keikhlasan. Ini nama anak bahasa mislukum. Jadi nabi itu, Rasulullah itu adalah manusia seperti kalian, sama makan, minum, berjalan ke pasar. Ya kuluna wa yamsi bil aswaq. Itu kan gitu di Quran. Berjalan di pasar. Maka orang-orang kafir heran, kok Rasul begini jalan di pasar? Gitu kan? Berarti berjalan di pasar menunjukkan apa? Bersosial. Melakukan hubungan perdagangan. Jadi berdagang. Yang sipil aswaq. Jadi heran kok ada Rasul jalan di pasar makan, ya emang begitu. Bedanya apa? Yuha ilaiya diberi wahyu, itu bedanya. Ya kalau makan, minum, tidur sama dengan manusia lain, cuman bedanya mereka diberikan wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, yang semua wahyu itu isinya menyatakan bahwa Tuhan kalian itu satu, itu Allah. Jadi enggak ada satupun Rasul yang menyuruh untuk menyembah selain Allah, enggak ada. Makanya kalau ditanya agamanya Nabi Musa apa? Agamanya Nabi Musa apa? Ya jangan mengatakan Yahudi, Nabi Musa ini bukan. Nabi Musa agamanya Islam. Apa agama Nabi Isa apa? Bukan Kristen. Jadi jangan salah paham, kita semua nabi. Karena agama-agama yang ada sekarang selain Islam itu adalah penyimpangan dari ajaran yang benar dan murni. Ya, sekarang Nabi Isa ya, orang Kristen, apakah mengikuti ajaran Isa? Tidak, mereka menyimpang. Itu kan yang pertama kali membuat penyimpangannya sih siapa? Paulus ya. Ya itu yang dia berangan-angan mimpi, lalu katanya ya itu yang menjadi tiga itu trinitas ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Berarti ya. Semuanya penyimpangan, Yahudi penyimpangan. Jadi kalau ditelusuri semua nabi itu mengajarkan tauhid kepada Allah ya. Jadi semua sama. Hanya yang beda apanya? Akidahnya sama semua para nabi itu. Yang beda itu hanya dalam perincian syariat. Kalau syariat yang umum, yang globalnya sama seperti sholat. Mereka sholat. Saum, saum. Kama kutiba ala ladina biqablikum, sama umat sebelumnya saum. Cuman yang beda itu tata caranya. Ya, bagaimana waktunya, tata caranya. Itu yang membedakan. Kenapa? Karena memang kondisi alamnya berbeda. Kondisi manusianya sudah disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Karena kalau misalnya sekarang yang syariatnya Nabi Isa atau Nabi Musa diterapkan kepada Nabi Muhammad, itu enggak akan bisa. Kalau sudah beda kondisi zamannya, kondisi alamnya sudah berbeda. Kan manusia itu berubah-ubah tiap zaman kondisinya. Dari fisik aja kan mengalami penurunan. Gitu. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakun, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah itu dalam membawa kebahagiaan, apalagi kita sebagai orang saum itu kan kebahagiaannya dua, farhatan disoim, farhatan farhatun indah fitrihi, berbahagia ketika dia buka. Dia buka di sini ada dua maknanya, buka saum ya maghrib, juga buka pada saat Idul Fitri. Bahagia. Ya, maka wajar kita berbahagia. Tapi bahagianya kita ketemu dengan Idul Fitri karena memang kita bisa bertemu dengan hari raya, di mana hari raya itu tidak dirayakan bahagia. Bukan karena kita bisa terhindar dari Ramadan. Jadi udah sampai salah bahagianya. Bahagia rata, wah senang gitu bisa tarawih doi. Ya, itu saum doi bisa bebas makan. Bukan karena itu, kalau karena itu rugi, kamu rugi. Kamu seakan-akan merasa menyesal dengan saum itu. Kalau orang merasa menyesal dengan saum, akhirnya menjadi batal amalannya. Berarti dia enggak ikhlas kan? Makanya harus disertai dengan ikhlas, fal yamal amal sholihan wala yusyrik bi ibadil rubbiyah. Jangan menyebutkan Allah, akhirnya ikhlas, harus disertai keikhlasan. Kalau kita beribadah ya lalu kemudian tujuannya bukan hanya karena Allah tapi juga karena lain, karena yang lain juga, itu tidak ikhlas, nyeria. Makanya kan asbabun nuzul ayat ini apa yang sebelumnya pernah dibaca? Masih ingat enggak? Asbabun nuzulnya apa? Nah, terus dulu apa? Dunia Rasulullah diam kata-kata awal mengucapkan Rasulullah permintaan yang terlebih pada para muslihat ibadat. Halaman berapa itu? 204 ya. Ya itu. Jadi dia ingin dipuji. Ya dari amalannya itu ya supaya dikagumi oleh orang lain, ya melakukan sedekah, silaturahim ya. Itu berarti ya tidak ikhlas. Makanya turun ayat ini yang harus dengan ikhlas amal saleh itu. Jadi harus ikhlas melaksanakan saum Ramadan ini, itikaf ini, jangan sampai kemudian malah digugurkan dengan rasa penyesalan, oh bahagia dengan hari raya, bebas dari Ramadan. Bebas dari tarawih, bebas dari sahur, merasa senang, bebas, merdeka gitu. Ibarat orang yang keluar dari penjara. Jadi dianggapnya Ramadan itu penjara. Padahal Ramadan itu madrasah untuk mengeluarkan para alumni menjadi orang bertakwa. Alumni Ramadan, alumni itikaf, makanya ada angkatannya. Angkatan 1, angkatan 2, ini madrasah. Jadi alumni itikaf ini iya sangat, walaupun 10 hari dia sangat luar biasa memberikan pendidikannya, harusnya itu ya, mengarahkan orang yang sekolah bertahun-tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kita masuk madrasah itikaf 10 hari. Bahkan ada satu malamnya yang lebih dari 1000 bulan, 83 tahun. Wah, kita udah lebih hebat daripada orang sekolah bertahun-tahun 10 hari madrasah. Jadi alumni. Jadi kita harus lebih bangga menjadi alumni itikaf daripada dikatakan alumni mana, alumni kuliah mana, universitas mana. Ya, alumni sekolah mana? Ah, saya mah alumni itikaf, Pak. Oh, iya. Alumni itikaf. Jadi harus lebih bangga. Angkatan berapa? Alhamdulillah tiap angkatan. Ya. Dan juga ingat, jangan digugurkan amalan kita dengan apa? Dengan disebut-sebut pamer gitu nanti kepada santri yang lain. Oh, saya mau itikaf tuh. Oh, nanti mantap. Jangan sampai itu. Bila sampai seperti itu, jangan membanggakan diri. Jangan. Nanti kamu batal loh itu. Amal apa? Pahalanya batal. Kalau kamu disebut nanti, jangan kemudian merendahkan orang yang tidak etika. Tawadu aja, tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan karena mau rendah hati, tawadu. Tidak menyebut-nyebut lagi kita. Ya, rendah hati. Kalau ditanya, kita jawab dan ilmunya kita sampaikan itu perlu. Tadi menyampaikan lagi ilmu yang kita pelajari pada saat etika. Kamu etika dapat apa? Ini. Jadi pengalaman-pengalaman boleh diceritakan supaya mereka tergiur. Karena tahun depan insya Allah kita punya rencana supaya lebih banyak lagi pesertanya. Ya itu udah harapan dari Mudir Am ya, yang alhamdulillah bisa menyediakan fasilitas dari tikap ini. Jadi tahun depan harapan bisa lebih banyak ya, supaya nanti bisa ada dua kloter itu tarawihnya, bisa nanti satu dulu di satu malam itu keren. Ya, nanti para imamnya disiapkan sekarang terhapinnya. Siap dibagi-bagi nanti jadi satu siapa, di dua, di tiga dibagi-bagi. Jadi supaya lebih tertib lagi bangun malamnya. Bangun malam dulu lagi. Qiyam dulu lah, qiyam. Qiyam dengan sholat atau qiyam dengan bacaan Quran. Ya. Yeah. Jadi seperti itu. Yang kedua apa? Farhatun indah liqa'i Rabbi. Dia senang. Yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Maka di sini siapa yang berharap pertemuan dengan Allah, lakukan amal soleh disertai dengan ikhlas. Jangan menyekutukan Allah. Syaratnya tadi kita bisa menang, kita berhasil ibadah di Ramadan ini harus meluruskan jarum hati kita, mengikhlaskan semuanya karena Allah. Jangan sampai menjadi bangga-bangga akhirnya menjadi hilang masalah kita. Dan yang paling memprihatinkan kan gini, dia udah capek-capek Ramadan itu diruntuhkan pahalanya kebaikan dia itu hanya dengan satu hari, yaitu ketika hari raya itu dia melakukan apa saja, berlebihan, ya kan, berbuat maksiat sebagai macam kan banyak itu yang wisata-wisata itu malah kemaksiatan yang dilakukan. Apa yang Ya perlu ditelusuri ya, penting kan. Dan juga ketika salaman ya dengan yang bukan mahram, jangan. Karena kan biasanya suka nggak perhatikan itu. Salaman gitu kan. Terus wisata kemana-mana, boleh saja wisata, tapi jangan sampai kemudian ada keburukan-keburukan yang justru melupakan kita apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Ramadan masih dalam soleh gitu. Pas keluar dia juga anu kah kuda ya keluar sama kedoga. Boleh sampai gitu. Ya, karena memang yang sulit itu bukan hanya kita bisa melewati Ramadan dengan ibadah, tapi bagaimana menjaga 11 bulan berikutnya itu agar bisa tetap istiqomah itu. Makanya kata Imam Ahmad, rugi orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jadi orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja dikenal Allah, rugi kata Imam Ahmad. Jadi di 11 bulan yang lainnya itu enggak kenal dengan Allah. Ya. Jadi seperti itu ya yang harus menjadi renungan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bisa mendapatkan manfaat yang besar ya, ilmunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan juga bisa kita sebarkan kembali, kita dakwahkan agar bisa tegak ya, yang petunjuk-petunjuk dalam agama itu bisa kita tegakkan. Itu menjadi kewajiban kita ya, ketika kita sudah menjadi alumni dari Madrasah Ramadan ini dan juga alumni dari Madrasah Itikaf ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian.